Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik hari ini atau sampai detik ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik, masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua berjalan di atas dinil Islam, dini tauhid, dinil anbiya wal mursalin. Kita tahu sebagaimana antum ketahui bersama bahwasanya kebanyakan orang, kebanyakan kaum muslimin terutama yang di akhir-akhir ini tersibukkan dengan sesuatu yang sebetulnya tidak datang atau bukan datang dari dinul Islam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih kokohkan kita, teguhkan hati-hati kita di atas ad-din, di atas aqidah sahihah, yang kebanyakan orang lalai, yang kebanyakan orang bahkan tidak mau tahu, tidak peduli dengan agamanya. Sebagai mukadimah saja untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya taufiq minallahi azza wa jal, al-hidayah minallah, wa ma yudlil falahadiyalah, wa ma yahdi falamudillalah, wa ma yudlil falahadiyalah. Hadis Rasulullah s.a.w. Terus kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan petunjuk di atas jalan yang lurus, ala din atau ala siratul mustaqim. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Kita ulang sedikit atau kita murojaah apa yang telah kita sampaikan sebelumnya dari ibarah, ungkapan, istilah yang dipakai oleh sebagian para ulama dengan istilah al-istihlalu al-fi'li. Apa maksudnya al-istihlalu al-fi'li? Penting untuk kita mengetahui batasan-batasan seorang itu dikafirkan atau tidak. Sebagian para ulama membuat istilah yang kemarin telah kita sebutkan. Sebagian para ulama kita menyebutkan dengan istilah al-istihlalul fi'li. Apa maknanya? Ya Abdul Aziz. Seorang yang terjatuh atau melakukan sesuatu perkara yang haram, kabirah min kabairidz dzunub misalnya, dalam keadaan dia tidak meyakini, dalam keadaan dia tidak meyakini kehalalan perbuatan tersebut. Ini yang diistilahkan oleh sebagian para ulama kita dengan istilah al-istihlalul fi'li. Al-istihlal al-fi'li. Kemudian sebagian ulama juga menyebutkan ya, istilah yang kedua yaitu istihlal al-i'tiqadi. Apa yang diinginkan dari kalimat istihlal al-i'tiqadi? Ya, Norman. Ya. Ya. Seorang iya, yang melakukan suatu perbuatan atau seorang yang menghalalkan kabira min kabairiz dzunub dalam keadaan dia melakukan ataupun tidak, dalam rangka atau dalam keadaan dia melakukan hal tersebut ataupun tidak melakukannya. Ini yang diistilahkan oleh sebagian para ulama kita dengan istilah al-istihlal al-i'tiqadi. Al-istihlal al-i'tiqadi. Ini yang dikafirkan oleh para ulama kita. Ini yang dikafirkan oleh para ulama kita. Karena dia meyakini sesuatu yang haram, halal. Meskipun dia tidak mengerjakannya. Kalau mengerjakan, mimbabi awla. Iya. Mimbab lebih utama. Kalau tidak mengerjakannya, tetap dikafirkan. Karena dia telah menolak hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Apakah seseorang itu bisa dikafirkan? Apakah seseorang itu bisa langsung dikafirkan tanpa melihat faktor-faktor yang lainnya? Ya, Baukasya. Apakah seseorang itu bisa dikafirkan? Atau bisa dikatakan orang yang fasid, atau bisa dikatakan seorang yang mubtadi umdal misalkan, iya, tanpa melihat faktor yang lainnya, iya, semata-mata dia melihat, iya, kemudian langsung dia hukumi seorang tadi, seorang yang kafir atau seorang yang fasid atau seorang yang mubtadi, gimana? Harus memenuhi dua syarat, hanya dua syarat, hanya dua, dua syarat. Apa itu? Boleh nyontek, boleh. Dengan dua apa? Terpenuhinya syarat dan hilangnya mawani, gitu ya. Kemarin telah kita sebutkan ya. Terpenuhinya syarat atau yang dikenal dengan tawafur asyurut wan tifa'u al-mawani. Terpenuhi syarat-syarat seorang itu bisa dikafirkan atau bisa dikatakan fasik atau bisa dikatakan murtad yang dal atau ya. Seorang itu atau dia telah hilang penghalang-penghalang yang dikatakan tadi. Apakah dia seorang yang kafir, fasik atau mubtadi? Iya. Aliman amidan zakiran mukhtaran, ini maksudnya kemana? Ke intifaul mawani atau tawafarat asyurut? Muhammad Bangkang. Intifa, intifa usyurut, hilang syaratnya gitu, dan itu ketuker tarkibnya, apanya, susunan. Tawafarat asyurut, ya, syarat-syarat seorang itu bisa dikatakan kafir atau tafsir atau mubtadi ini, dalam keadaan dia mengetahui amidan, ya, juga dia zakiran, juga dia mukhtaran, itu dikatakan sebagai iya, atau dikenal dengan syarat atau syurutu takfir. Iya. Lawan dari empat istilah ini itu yang dikatakan sebagai mawani' ya, at-takfir. Iya, mawani' at-takfir atau tafsiq atau tabdi'. Iya. Lawannya aliman jahilan, lawannya amidan ghairul muta'ammid, lawannya zakiran nasian, lawannya mukhtaran mukrahan. Iya. Itu empat yang dikatakan sebagai mawani' at-takfir. Ya. Kalau seorang melakukan ke atau menghalalkan, ya, dia melakukan dosa dari dosa-dosa besar, apakah langsung kita kafirkan dia? Iya. Apakah langsung kita kafirkan dia? Ya, Umar. Iya. Tidak. Kembalinya kemana? Kembalinya ke? Tadi. Iya. Empat perkara tadi. Atau dua istilah tadi. Terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang. Mawani' takfir atau mawani' tafsir dan yang lainnya. Kalau seorang sudah jelas terang-terangan di halayak ramai, di muka umum, di status-statusnya misalnya, di media-media yang lainnya, iya, mengucapkan ucapan-ucapan yang keluar dari dinul Islam, iya, apa yang di atau bagaimana dengan orang ini, diapakan orang ini ketika dia mengucapkan ucapan-ucapan yang keluar dari dinul Islam, bahkan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan, apa yang dikatakan kepada orang ini, iya, apa katanya, kata Imam Muzani rahimahullah ta'ala atau kata syarih Syekh Ubaid, apa itu, yustatab, iya kan, dia diminta taubat, fa'inna yustatabu, diminta taubat, fa'in taba, kalau dia bertaubat tentunya diterima taubatnya, wa'illa utila murtaddan, itu kalau dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, musirran ala fi'alihi, iya, utila, dibunuh sebagai seorang yang murtad, yakhruj an dinil Islam, dia telah keluar dari agama Islam, ya, dia menghalalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Ya, itu yang kita sebutkan kemarin. Al-Amru Khamis, sekarang kita lanjutkan dari syarah yang ditulis oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Al-Amru Khamis annahu la yushhadu ala ahadin min ahli qiblati bi annahu min ahli jannati li'anna hadha fi ilmi al-ghaibi la ya'lamuhu illa Allahu azza wa jal illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kal asharati wa ahli al-bay'ati al-shajara fa innahu yushhadu lahu bidzalik. Kata Syekh Ubaid, la yushhadu ala ahadin, tidak kita pastikan bagi seorang yang termasuk dari ahli kiblah kaum muslimin, bi'annahu min ahli jannah, ya, tidak kita pastikan untuk seorang memastikan setiap individu atau satu individu tertentu, ya, orang tertentu, bahwasanya dia termasuk penduduk surga. Li'anna hadza fi 'ilmil ghaib, karena yang demikian perkara ini termasuk ke dalam ilmu ghaib, ya, perkara-perkara yang tidak kita ketahui. La ya'lamuhu illallah, tentunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kecuali bagi mereka yang telah dipastikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dipastikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kal asharati wa ahli al-bay'ati syajarah. Ya. Seperti 10 orang yang sudah dikabarkan masuk surga dalam keadaan mereka masih hidup. wa ahli bayati syajar, dan orang-orang yang berbayat di bawah pohon, fa innahu yushhadu lahu bidzalik, karena mereka sudah dipastikan sebagai penduduk surga. Tentunya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak lain melainkan al-wahyu. Wahyu. Makanya dikatakan atau sering kita dengar kalimat al-wahyain. Kalimat al-wahyain yang diinginkan dari kalimat tersebut adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua wahyu. Karena sunnah al-hadis masuk kategori wahyu, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kata Syaikh Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, tama'allahu min aqidatihim annahu la yishhadu li ahadin bi'aynihi annahu min ahlil nar illa sinfani. Sebagaimana termasuk akidahnya mereka Ahlussunnah wal Jamaah, annahu la yushhadu, bakal muslimin secara umum, la yushhadu li ahadin bi ainihi, tidak dipastikan, tidak dipersaksikan untuk satu orang individu tertentu annahu min ahli nar, bahwasanya dia termasuk penduduk neraka, illa sinfani, kecuali dua golongan atau kecuali dua. Ahaduhuna, yang pertama, man ayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ka'abi Lahab. Ka'abi Lahab, ya. Yang pertama, seorang yang telah ditayin, telah dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam termasuk penduduk neraka, yaitu Abu Lahab. Wasani, yang kedua, man ulima annahu mata ala al-kufri sawa'un kana kufruhu asliyan bian kana yahudiyan aw nasraniyan aw wathaniyan aw kana murtaddan ala al-islami fa innahu yushhadu alaihi bin nar wala karamatahu indahum. Yang kedua, yang telah diketahui, ini yang beliau kuatkan, ini yang telah diketahui, Allahumma ta'ala kufri, seorang yang meninggal dunia di atas kekafiran, sawain kana kufru aslian, sama saja apakah kekafirannya itu kekafiran yang asli seperti seorang Yahudi atau Nasrani, seorang Nasrani, atau Wathanian, seorang penyembah berhala, atau kana murtaddan, atau seorang yang muslim tapi murtad fi akhir hayati, al-Islam, murtad dari agama Islam, fa innahu yushhadu alaihi bin nar, yang demikian dipastikan sebagai penduduk neraka. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wala karamatahu, tidak ada kemuliaan indahum, bagi mereka. Wa fil hadits sahih, haitsuma marata bi qabrin aw bi qabri kafirin fabashshirhu bin nar. Beliau Syekh Abid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berdalil dengan hadis, haitsuma marata bi qabrin aw bi qabri kafirin fabashshirhu bin nar. Dari dalil ini beliau katakan bahwasanya orang yang meninggal di atas kekafiran, apakah sama saja apakah kafirannya asli, seorang Yahudi misalnya, betul-betul sudah dari awalnya kafir, seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang penyembah berhala, atau seorang muslim yang murtad, itu beliau tayin finnar, masuk dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana yang anda dengar atau yang kita dapat dari asyriyatoh rekaman dars ini, syarh sunnah ini, ya, sebagaimana yang disebutkan Syekhuna Abdul Abbas Yasin, ya, beliau menyebutkan bahwasanya yang pertama yaitu yang ketika Rasulullah SAW mentakyin seorang sebagai penghuni neraka, itu muttafaq alaih, iya, perkaranya sudah disepakati oleh para ulama. Iya. Ada pun yang kedua, ini yang diperselisihkan. Iya. Yang kedua ini yang diperselisihkan oleh sebagian para ulama kita, karena tidak datang wahyu dari Al-Quran, juga dari sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya seorang yang meninggal di atas kekafiran, dia juga di dalam neraka. Iya. Ini yang diperselisihkan oleh sebagian para ulama kita. Iya. Juga terkait dengan hadis tadi. Hadis siapa tadi? Iya, tidak disebutkan sahabatnya. Iya. Hadis yang diriwayatkan oleh di dalam footnote di bawah, hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani fil Kabir wa sahahahu Al-Albani fi Shahihah nomor 18. Hadis haitsu man rata bi qabri kafirin fabashshirhu binnar. Ya. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan kesahihan hadis ini. Iya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis tersebut dalam sahihnya silsilah hadis Shahihah, iya, nomor 18. Sebagian para ulama yang lainnya, iya, melemahkan. Sebagian para ulama yang lainnya melemahkan, iya. Seperti Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah taala di dalam ilal beliau, juga ada Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala dalam ilal beliau. Ilal beliau memiliki kitab ilal terkait dengan mustalah hadis. Iya. Dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alami suwab. Ana sempat cari di Maktabah Syamilah. Iya, tentunya apa yang Anda sebutkan, iya, dari dars-dars sebelumnya, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, bukan hasil bahas atau jerih payah penyampai, iya. Hanya menukil saja. Ya, pembicara di sini hanya menukil apa yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Adapun mimbabi ta'kid, sebagian kalau memungkinkan untuk dicari, kita cari. Ya. Alhamdulillah, sanad hadis haitsu mararta bi qabri kafirin fabashshirhu binnar disebutkan beberapa jalan dari imam-imam yang lainnya, disebutkan di sini dalam riwayat Tabrani, juga disebutkan yang lainnya dalam riwayat Ibnu Majah, iya, juga Abu Razzaq dan yang lainnya, dan sanad-sanad dalam hadis tersebut, iya, sebagiannya syadz, sebagiannya syadzah, iya, adanya penyelisihan antara seseorang rawi atau seorang rawi menyelisihi rawi yang lain yang lebih asbab. Iya. Bahkan Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah taala menyebutkan sanad hadis tersebut mursalan. Iya. Karena Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langsung menyandarkan hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Sehingga wallahu ta'ala alam bisawab apa yang disebutkan oleh Syekh Yasin Habibullah ta'ala, iya, dan beliau yang menguatkan hal ini, hadis haitsuma mararta bi qabri kafirin fabashshirhu binnar laisa bisahih. Iya, meskipun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis ini, meskipun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah mensahihkan hadis tersebut, ya, sangat tapi ulama mutaqaddimin yang lainnya seperti Al-Imam Ad-Darqutni Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi juga beliau menyebutkan Ibnu Katsir rahimahullah taala atau rahimahumullah taala mendhaifkan hadis tersebut, ya, wal ilmu indallahi azza wajal. Tentunya kita menukilkan apa yang beliau sampaikan. Iya. Antum bisa lihat mungkin nanti di kesempatan lainnya sanad-sanad hadis tersebut binillahi taala. Kemudian kembali ke masalah yang tadi, ya, berselisih pendapat para ulama kita terkait dengan seorang yang mati dalam kekafiran. Mati dalam kekafiran, apakah dia di dalam neraka ataupun tidak, atau tidak? Iya. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan masalah ini. Juga terkait dengan hadis sahih tadi atau hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Iya. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, dari asyriyah tersebut, dari rekaman yang Anda dengar, Syekh Yazid mengatakan bahwa beliau termasuk orang yang atau ulama yang berpendapat bahwasanya seorang yang kafir, iya, mati dalam kekafiran, mati di atas kekafiran, tidak dipastikan dalam atau masuk ke dalam neraka. Iya. Meskipun beliau mensahihkan hadis ini, mensahihkan hadis haitsu mararta bi qabri kafirin fabashir bin nar. Beliau mensahihkan hadis ini, akan tapi beliau menafsirkan hadis tersebut kepada makna bahwasanya mereka-mereka yang meninggal di zaman Rasulullah SAW yang telah qamat alaihimul hujjah, telah tegak, telah sampai kepada mereka hujjah, iya, kemudian mereka meninggal dunia, juga sebagai atau bentuk mimbat aghlabiyah, iya, keseringannya seorang yang mati dalam keadaan kafir, iya, secara umum, iya, fahu finnar wallahu ta'ala alam bisawab. Iya, dalam asyidah tersebut, iya, bahkan kita dengar di akhir-akhir dars, ya, wallahu ta'ala alam, iya, itu yang beliau kuatkan sampai beberapa ikhwah fitil kal halqah, ya, di halqah tersebut itu munaqasyah dengan beliau Syekh Yasin, ya, dalam asyidah kita dengar bahkan setelah selesai menyampaikan pembahasan ini, pembahasan masalah seorang kafir yang meninggal dunia, apakah dia di dalam neraka atau tidak? Iya. Kalau beliau menukil Syekh, ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tidak bisa dipastikan seorang itu dalam neraka atau tidak. Tapi kalau kafirnya jelas, dia meninggal dalam kekafiran. Tapi kalau dalam urusan ukhrawi, dalam masalah ya akhirat, kita tidak tahu ilmunya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia di dalam neraka atau datang rahmah kepadanya sebelum dia meninggal dunia. Iya. Itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan yang lainnya. Iya. Wallahu taala alam bisawab, yang ana Syekh Rabi. Syekh Rabi yang sebaliknya. Iya. Syekh Rabi hafizahullah taala berpendapat sebaliknya, tentunya seorang yang kafir, iya, meninggal dalam keadaan kafir, wahu finnar, iya, beliau orang tersebut masuk dalam neraka, iya, ya, tentunya seperti ini, iya, kata beliau, apa yang terkait dengan masalah-masalah ukhrawi, kata beliau, rahimahullah, hafizahullah taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan masalah dunia, iya, kita hukumi sesuai dengan zahirnya. Misalnya seorang kafir yang meninggal dalam kekafiran, berarti dia diperlakukan sebagai seorang yang kafir. Diperlakukan sebagai seorang yang kafir, iya, tentunya tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, juga tidak disolatkan dan yang lainnya, iya, bahkan tidak bisa mewariskan seorang mukmin. Iya, atau sebaliknya. Adapun masalah ukhrawi terkait dengan masalah akhirah, fal ilmu innallahi azza wa jalla, kata beliau. Iya. Wallahu ta'ala alam biswab. Iya. Kita ingatkan tentunya apa yang ana sebutkan disebutkan oleh Abdul Abbas hafizallahu ta'ala, iya. Untuk mentakid bisa diperdengarkan asyriyatnya, iya. Karena apa yang beliau apa yang disampaikan sekedar menukil, sekedar menuangkan dari kaset, iya, dari rekaman ke tulisan. Kalaupun salah mungkin diingatkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan cukup insyaallah. Kita lanjutkan pertemuan atau pada pertemuan yang akan datang bismillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.